Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab مختصر منهاج القاصدين. Masih dalam pembahasan tentang zuhud. Pada kesempatan ini melanjutkan tentang zuhud pada beberapa perkara. Telah kita lewati bab zuhud dalam tempat tinggal atau pakaian dan seterusnya. Sekarang yang kelima, al-mankah, yakni dalam pernikahan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, la ma'na liz-zuhdi fi aslin nikah wala fi kathratihi. Tidak ada maknanya zuhud pada pernikahan atau kathratihi, banyaknya pernikahan. Artinya tidak ada kaitannya antara zuhud dengan menikah, baik menikah dengan satu istri atau beberapa istri. Sa'd bin Abdullah rahimahullah mengatakan, hubbiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Dibuat suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita. Tentu semuanya dengan hikmah-hikmah di balik semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ali radhiyallahu anhu min azhadi as-sahabah. Demikian pula Ali radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang paling zuhud. Wa kana lahu arba'u niswah, dan beliau memiliki 4 istri. Wa bid'a asyarata sariyah, dan beberapa sariyah, yani budak. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani yaqul, Abu Sulaiman Ad-Darani beliau juga mengatakan, kullu ma syaghalaka 'anillah min ahlin wa malin wa waladin fa huwa mas'um. Semua yang menyibukkan engkau dari mengingat Allah Azza wa Jal, baik itu yang menyibukkanmu adalah keluarga atau harta atau anak, wa huwa mas'um, maka itu sesuatu yang tidak baik. Jadi intinya adalah menyibukkan dari zikrullah atau tidak. Terkait dengan hal ini, Nabi SAW memiliki beberapa istri, Ali juga, dan beberapa sahabat yang lain. Ketika hal itu tidak menyibukkan dari Allah Azza wa Jal, maka itu bukan sesuatu yang tercela. Tapi ketika hal itu menyibukkan dari Allah Azza wa Jal, sehingga tidak melakukan zikrullah atau kurang dalam melakukan zikrullah, maka itulah yang tercela. Dan ini bukan hanya terkait dengan pasangan atau istri, tapi juga terkait dengan yang lain. Mungkin karena anak, mungkin karena harta, atau karena sesuatu yang lain. Wa kasful ghita an dzalika an naqul man ghalabat 'alaihi syahwatuhu wa khafa 'ala nafsihi ta'ayyana 'alaihi nikah. Dan yang menyingkap penutup dalam hal ini, yakni yang membuka dan menjelaskan hal ini adalah dengan kita mengatakan bahwa man ghalabat 'alaihi syahwatuhu, orang yang syahwatnya mengalahkan dia, wa khafa 'ala nafsihi, sehingga dia khawatir terhadap dirinya, ta'ayyana 'alaihi nikah, maka dia mesti melakukan pernikahan. Wa amma man la yakhafu, adapun orang yang tidak khawatir terhadap dirinya, tetap bisa menjaga dirinya dari yang haram, fahalin nikahu fi haqqihi afdal aw at-ta'abbud, apakah pernikahan baginya lebih utama atau mengkhususkan untuk ibadah itu lebih utama. Fihi ikhtilafun bainal ulama, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wan nasu mukhtalifuna fi, dan manusia berbeda-beda kondisinya dalam hal ini. Minhum man yaqsudun nikaha li talabin nasl, ada orang yang bertujuan dalam pernikahannya untuk mencari keturunan. Wa yumkinuhul kasbul halalu lil a'ilah, dan memungkinkan bagi dia untuk mencari penghasilan yang halal bagi keluarganya. Fala yakdahu dzalika fi dinihi, maka yang seperti itu tidak mencacat agamanya. Wala yatashattat qalbuhu, kalbunya pun tidak tercerai-berai, tetap konsentrasi dalam ibadah dan kebaikan. Bal yajma'un nikah hammahu, bahkan justru pernikahan menjadikan pikirannya lebih fokus, tidak memikir sesuatu yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, tapi semuanya menjadi jelas baginya, pikirannya tidak tercerai-berai. Dan orang yang seperti ini, nikah yakuffu basarahu, pernikahan membuat matanya tertahan untuk melihat dari yang haram. Wa yaruddu fikrahu, pernikahan membuat pikirannya kembali kepada yang lurus, tidak berpikir sesuatu yang tidak baik. Fahadha ghayatun fil fadilah, maka yang seperti ini adalah merupakan keutamaan yang ghayah, yang sangat tinggi, keutamaan yang sampai pada puncaknya. Wa alaihi yuhmalu halu Rasulillah, dan yang seperti ini, keadaan seperti ini, atau dipahami keadaan yang seperti ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa halu aliyin, dan keadaan Ali radhiyallahu an wa man jara majrahuma, dan yang sejalan dengan keduanya. Ya. Artinya bahwa bagi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pernikahan justru membuat mereka semakin baik, pikiran mereka semakin konsentrasi di dalam ibadah. Pernikahan tidak membuat mereka tercerai-berai pikirannya, justru semakin baik kondisinya. Wal iltifata ila qawli man yara az-zuhda bi tarki al-iltizaz bin nikah, dan tidak perlu ditoleh kepada orang yang berpendapat bahwa zuhud itu dengan cara meninggalkan iltizaz bin nikah, menikmati pernikahan. Omongan yang seperti itu tidak perlu ditoleh karena bertentangan dengan anjuran Islam. Jelas dalam Islam Nabi SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan pernikahan. An-nikahu min sunnati, kata beliau. Nikah adalah termasuk daripada sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan orang yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya ma'asyar syabab tazawwaju, wahai para pemuda, nikahlah kalian. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dengan nikah itu akan lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dari sesuatu yang haram. Fa inna dzalika yaqa'u dhimnan wa tab'an lil maqsud. Kemudian waqad kana ba'du as-salaf yakhtaru al-mar'ata ad-daun 'ala al-jamilah. Nah, ada sebagian ulama salaf dulu yakhtaru yang memilih wanita yang kelas lebih rendah daripada yang jamilah, yang cantik. Kenapa ada sebagian ulama yang seperti itu? Apa tujuannya? Wadhalika mahmulun ala anna tilka takunu ila din amyal. Mungkin hal itu karena wanita tersebut lebih condong kepada agama. Artinya dia memilih bukan karena penampilannya yang tidak menarik, tapi atau yang kurang menarik, tapi karena kecondongannya kepada agama lebih besar. Wanita tersebut wanita yang berpegang dengan agama dengan serius dalam melakukan amalan-amalan agama. Ya. Wan nafaqah 'alaiha aqal. Juga wanita yang dia pilih karena dalam menafkahinya lebih sedikit, bukan wanita yang meminta banyak harta, bukan wanita yang suka kehidupan yang serba mewah, tapi wanita yang apa adanya sehingga nafkahnya baginya lebih ringan. Walihtimam bi amriha yasir, dan mengurusi wanita yang seperti itu lebih mudah. Bikhilafil mustahsanah, berbeda dengan wanita yang mustahsanah, yakni yang mungkin kondisinya lebih tinggi, keadaannya mungkin lebih mewah. Yang seperti itu fa inna tusyattitu al-qalba. Terkadang wanita yang seperti itu justru tusyattit al-qalba, mencerai-beraikan kalbu, sehingga sibuk mengurusinya dan mengurusi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhannya. Wa tusyghiluhu, membuatnya sibuk. Wa turidu ziyadatan fin nafaqah, dan dia meminta nafkah yang lebih daripada biasanya, daripada umumnya. Wa rubbama lam yakun, dan mungkin dia sendiri si laki-laki tersebut tidak memiliki nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Yani di sini kenapa sebagian ulama salaf dulu memilih wanita yang kelasnya lebih rendah daripada menarik bagi dia, bukan semata-mata karena bab fisik, tapi karena perhatian kepada hal-hal yang tadi disebutkan. Dia tidak ingin tersibukkan dengan sesuatu yang membuatnya lemah dalam bab agama, tersibukkan, tercerai-berai pikirannya dan seterusnya. Itu perhatian kepada hal tersebut. Waqad qala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, ya'madu ahaduhum fayatazawwaju dibajatal hayy fataqulu uridu mirtan fatamrutu dinah. Malik bin Dinar mengatakan, seseorang di antara mereka ada orang yang ya'madu sengaja, fayatazawwaj, sehingga dia menikah dengan dibajatal hayy, yakni wanita pemuka kampung, ya. Jadi dia mencari sengaja wanita yang mungkin levelnya tinggi dari fisiknya, dari hartanya dan lain-lain. Tapi ternyata akhirnya menyibukkan dia. Wanita itu pun minta sesuatu yang lebih daripada umumnya. Uridu mirtan, saya ingin dibelikan mirt, yakni kisaun min suf, kain dari wol. Ya, artinya gambaran bahwa dia minta sesuatu, menyebut ini dan itu yang akhirnya menyibukkan sang laki-laki. Fatamrutu dinah, sehingga membuat hilang agamanya. Yakni ketaatan si laki-laki akhirnya bisa berkurang dan pudar karena selalu dituntut oleh si wanita tersebut. Nah, inilah sebabnya kenapa sebagian ulama menghindari yang seperti itu. Yang jelas intinya adalah apa? Kembali kepada bab ad-din. Itu yang paling inti. Ya, fisik menyusul. Tapi ad-din itu yang menjadi tumpuan perhitungan mereka. Kenapa? Karena jangan sampai karena pernikahan membuat agama menjadi menurun. Justru yang diinginkan dengan pernikahan, kondisi keagamaan seseorang semakin bertambah. Karena seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillah fil baqi. Siapa yang diberi oleh Allah azza wajal wanita yang salihah, maka Allah telah membantunya pada setengah urusan agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lain. Tinggal dia mengurusi setengah berikutnya. Artinya bahwa wanita yang salihah, istri yang salihah, itu justru akan membantu agama sang suami. Dan itu tujuan daripada pernikahan atau diantara tujuan daripada pernikahan. Sehingga ketika suatu pernikahan ternyata menjadi bala bencana bagi sang suami, istri menjadi penghalang ketaatan sang suami, maka tujuan daripada pernikahannya kurang terwujudkan. Nah, sekali lagi itulah yang diperhatikan oleh sebagian ulama kita rahimahumullah. Berikutnya as-sadis, yang keenam, al-malu, zuhud dalam hal harta. Wa huwa daruriyun fil ma'isyah, harta secara global adalah sesuatu yang daruri, kebutuhan yang mesti terwujud dalam ma'isyah, yakni kehidupan seseorang atau menjadi penghidupan seseorang, hal yang membantu kehidupannya. Fazahidu yaqtasiru minhu ala ma yadfa'u bihi alwaqta. Seorang yang az-zahid, seorang yang zuhud, yaqtasir, dia akan membatasi dirinya dalam hal harta itu, ala ma yadfa'u bihi alwaqt, pada sesuatu atau pada ukuran yang yakni membantu waktunya. Atau apa kita artikan ma yadfa'u bihi alwaqt, ya begitu dicetakan nanti sama ma yadfa'u bihi alwaqta. Wa kana fis salihin man yatashaghalu bit tijarah wa yaqsudu biha al'afaf atau alqut, alwaqta atau alqut sama di situ waqta semua. Nah, wallah alam ini agak muskil. Apa kaitannya dengan waktu? Kalau al-qut qafnya dulu baru waw, artinya makanan pokok, ya. Jadi dia yaqtasir, membatasi dari harta itu sesuatu yang menjadi pokok kehidupannya, begitu. Ya. Wa kana fis salihin man yatashaghalu bit tijarah. Dulu di antara orang-orang yang saleh ada orang yang sibuk dengan jual beli. Tapi apa tujuannya jual beli itu? Yaqsudu bihal afaf. Dia bertujuan untuk menjaga kehormatannya, harga dirinya. Artinya supaya dia tidak jatuh miskin kemudian minta-minta kepada orang, bergantung kepada orang, menunggu pemberian orang. Nah, ini menghilangkan apa harga dirinya, membuat dia tidak afif, tidak punya kehormatan. Sehingga sebagian ulama dulu memang bekerja, memang mencari nafkah, tapi dengan tujuan yang mulia supaya dia menjaga dirinya, kehormatannya, martabatnya, tidak menjadi orang yang bergantung kepada orang lain. Dan ahibbati fillah rahimakumullah, seperti yang juga pernah dibahas ya, mungkin di awal-awal kitab ini atau di bagian yang lain dari kitab ini, bahwa para anbiya mereka juga bekerja. Wa kana Zakaria najjara. Dulu Nabi Zakaria seorang tukang kayu. Dia bekerja sebagai tukang kayu. Wa kana Daud ya'malu ya'kulu min 'amali yadihi. Nabi Daud juga memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Kenapa Nabi SAW menyebut sebagai contoh adalah Nabi Daud? Karena Nabi Daud adalah seorang raja di samping seorang nabi. Nah, kondisinya sebagai seorang raja tidak menghalanginya untuk bekerja. Nah, ini hal yang luar biasa. Ya. Ini hal yang luar biasa. Kalau dia ingin sebagai pengangguran tinggal menerima apa yang dia maukan, dia mampu karena dia seorang raja. Tapi dia tidak melakukannya, bahkan dia tetap bekerja. Inilah sebabnya kenapa Nabi SAW menjadikan Nabi Daud AS sebagai contoh. Wa kana Daud ya'kulu min 'amali yadihi. Ya. Nabi Muhammad SAW sendiri juga kita ketahui dalam sejarahnya, beliau juga pernah berdagang ya. Dan begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga bekerja bagi seorang muslim adalah merupakan suatu perbuatan yang telah dicontohkan oleh para pendahulunya yang saleh. Tapi ingat, semuanya dengan tujuan yang mulia, bukan karena ambisi harta, tapi mereka melakukannya demi mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka menjaga kehormatan mereka dan menjadikan harta itu sebagai i'anah ala at-taqwa, untuk membantu ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Hammad ibn Salamah idza fataha hanutahu wa kasaba habbatayn qama. Dan adalah Hammad ibn Salamah ketika beliau membuka hanutahu, yakni warung beliau, wa kasaba habbatain, kemudian sudah mendapat untung habbataini, dua biji, wallahu alam ini maksudnya apa, artinya mendapat untung sekedarnya, qama, beliau bangkit, beliau menutup, kemudian beribadah kepada Allah atau talabul ilm ya. Artinya mereka bekerja tapi mereka tidak kemudian menghabiskan waktu dalam pekerjaan demi menghasilkan hal yang sifatnya duniawi. Demikian pula ini mengingatkan kita dengan ulama kita di zaman sekarang pun demikian, disebutkan dalam sejarah kehidupan Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bekerja, di antara kerjaan yang pernah beliau tekuni adalah menjadi tukang reparasi jam. Dan beliau buka tempat reparasi jam tersebut sehingga ketika beliau sudah mendapatkan hasil untuk makan di hari tersebut, beliau tutup, kemudian beliau berpindah ke perpustakaannya untuk talabul ilm. Hari berikutnya pun demikian. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Di satu sisi mereka tetap ingin bekerja dan tidak tergantung dengan orang lain. Di sisi lain mereka juga tetap ingin menghargai waktu dengan menggunakannya dalam hal yang sangat bermanfaat, yaitu talabul ilm. Wa kana Sa'id ibn al-Musayyib yattajiru fi zait. Contoh yang lain adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa beliau? Min kibari tabi'in, termasuk tabi'in yang pemuka para tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Ternyata beliau yattajiru fi zait, beliau juga bekerja sebagai penjual minyak. Wa khallafa arba'a mi'ah dinar, dan beliau meninggalkan 400 dinar. Ya. Meninggalkan 400 dinar. Yakni ketika beliau menjelang wafatnya, beliau masih menyimpan 400 dinar. Ya, cukup banyak, ya kan? Tapi apa tujuannya? Apakah beliau bekerja, berjualan untuk kemudian semata-mata memperbanyak harta benda? Tidak. Apa kata beliau? Qala innama taraktuha li asuna biha irdi wa dini. Hanyalah saya taraktuha, membiarkan uang itu. Apa tujuannya? Li asuna biha irdi, untuk saya jaga kehormatan saya dan agama saya. Yani sekali lagi, seperti yang tadi disebutkan, dengan adanya harta tersebut, mereka ingin hidup dalam keadaan mulia, dalam arti tidak tergantung kepada orang lain, meminta-minta dan menunggu pemberian orang. Ingin menjaga agama mereka sehingga tetap, ya, agama mereka dalam keadaan baik, tidak kemudian agama pun menjadi hancur karena tergantung kepada orang juga dalam kehidupan mereka. Sehingga banyak orang yang agamanya hancur karena mengikuti selera orang yang berjasa kepadanya. Tidak jarang yang seperti itu. Agama seseorang hancur, menjadi menyimpang. Kenapa? Karena dia bergantung kepada orang yang berjasa kepadanya, sementara agama orang yang berjasa kepadanya tidak baik, ya, mempengaruhi kepada sesuatu yang tidak baik. As-sabi' yang ketujuh, al-jah, yaitu kedudukan. Zuhud dalam bab al-jah, kedudukan. Wala budda lil insani min jahin hatta fi qalbi khadimihi. Tentu bagi orang, bagi al-insan, manusia, min jahin, mesti punya kedudukan. Hatta fi qalbi khadimihi, sekalipun hanya dalam kalbu pembantunya. Ya, dia punya kedudukan sekalipun hanya dalam kalbu pembantunya. Pembantunya menghargainya, ya, sekalipun hanya setingkat itu. Wa ishtighalu az-zahidi biz-zuhdi yumahidu lahul jaha fil qalb. Dan kesibukan seorang yang zuhud dengan sikap zuhudnya akan membuka jalan, yumahid, membuka jalan baginya untuk mencapai al-jah, kedudukan dalam kalbu manusia. Fayam bagi an yataharraza min syarri dalik, maka semestinya dia yataharraz, berhati-hati dari kejahatan hal itu. Artinya, kalau bab kedudukan, justru orang yang zuhud dia semakin punya kedudukan. Semakin zuhud, semakin punya kedudukan di mata masyarakat. Sehingga kalau dia mau menghindar dari kedudukan dengan zuhudnya, justru satu hal yang sulit, ya, karena secara otomatis, secara umum manusia akan menghargai orang-orang yang seperti itu. Sehingga kedudukan akan diperoleh oleh orang yang zuhud. Maka dari itu di sini yang penting bagi orang yang zuhud justru menghindarkan dirinya dari kejahatan kedudukan. Min syarri dzalik, kejahatan kedudukan itu. Karena kalau orang yang tidak perhatian dengan bab ini, bisa jadi justru kedudukan itu membuat ia jatuh, membuat ia sombong, membuat ia lalai, membuat dia akhirnya merendahkan orang lain karena kedudukannya. Dan lebih buruk lagi, akan memperalat kedudukannya demi kepentingan-kepentingan pribadinya. Wah, oleh karena itu dikatakan di sini fayam bagi an yataharras min syarri dzalik. Jadi dia harus berhati-hati, antisipasi, jangan sampai karena kedudukan yang ia berada padanya justru membuat dia celaka, ya. Tapi justru mestinya kedudukan yang dia ada padanya membuat ia semakin tawadhu', semakin merendah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang-orang yang zuhud, dan tentu mereka punya kedudukan yang tinggi dalam kalbu manusia. Tapi Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka orang-orang yang terus tawadhu' dengan kedudukan mereka yang tinggi, tidak kemudian mereka sombong atau memperalat kedudukan mereka demi kepentingan pribadi-pribadi mereka. Wabil jumlah, wafil jumlah, fa innal hawa'ij adh-dharuriyyata laysat minad dunya wa kana katsirun minas salafi ya'ridu lahum yu'radu lahum bil malil halal fa yaqulun la na'khudhuhu nakhafu an yufsida 'alaina dinana an yufsida 'alaina atau yufsid 'alaina dinana. Secara global bahwa al hawa'ij adh-dharuriyyah, kebutuhan yang sifatnya daruri, yang memang kita tidak lepas darinya, hal-hal yang memang sangat kita butuhkan, laisat minad dunya, bukan itu termasuk dunia yang yakni tercela, ya. Karena hajah daruriyah, kebutuhan yang memang kita memerlukannya, baik dari pakaian, dari makanan, dari tempat tinggal, dan hal-hal yang sejenisnya, ini ya, ketika kita tidak mendapatkannya justru bisa bermudharat terhadap agama kita, menyibukkan kita dari kepentingan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga itu bukan hal yang tercela. Tapi ketika seorang berlebih-lebihan pada sesuatu yang itu bukan kebutuhannya pada hakikatnya, nah ini membuatnya tercela, atau paling tidaknya akan mengurangi ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal, dan bisa jadi kepada sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Wa kana katsirun minas salaf, dulu banyak dari ulama salaf rahimahumullah, yu'radu lahum bil malil halal, ditawarkan kepada mereka harta benda yang halal. Fayaqulun, mereka mengatakan la na'khudhu, kami tidak menerimanya. Nah, ini yakni hal yang luar biasa dari para ulama kita dahulu rahimahumullah. Padahal harta yang ditawarkan kepada mereka adalah harta yang halal. Nakhafu an yufsida 'alaina dinana, kami takut dapat merusak agama kami, yakni melalaikan kami dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Demikian ahibati billah rahimakumullah, beberapa hal yang terkait dengan zuhud dalam yakni kehidupan manusia. Disebutkan berikutnya, qatadunnu anna tarikal mal zahid. Pasal di sini disebutkan bayan alamat az-zuhud, beberapa keterangan atau keterangan tentang beberapa alamat atau tanda zuhud. Qatadunnu anna tarikal mal zahid, bisa jadi engkau mengira orang yang tidak mau harta sama dengan orang yang zuhud. Walaysa kadzalik, sesungguhnya tidak seperti itu. Fa inna tarkal mal wa idhara takhashun sahlun alaman ahabbal madha bizuhud, karena meninggalkan harta dan menampakkan at-takhashun, yakni kondisi kefakiran, kondisi serba susah, ini sebetulnya mudah. Alaman ahabba al-madha bizuhud, bagi orang yang suka dipuji dengan pujian kezuhudan, oh dia zuhud, bagi dia rela meninggalkan harta benda demi dipuji sebagai seorang yang zuhud. Sehingga hakikat zuhud bukan sekedar meninggalkan harta. Fakam min rahibin qad lazama ad-dira wa qallala al-mat'am wa qawwahu 'ala dhalika hubbul mahmadah. Betapa banyak orang yang rahib ahli ibadah, qad lazama ad-dira, dia telah terus tinggal di rumah ibadah, wa qallala al-mat'am, dan mempersedikit makanannya. Tapi qawwahu 'ala dhalik, yang membuat dia kuat melakukan itu adalah apa? Hubbul mahmadah, cinta untuk dipuji, senang untuk disanjung. Kalau seperti ini maka riya. Apa artinya semua yang dia lakukan? Kama sabaqa dzikruhu fi kitabir riya, seperti yang pernah kami sebutkan di bab ar-riya. Wala budda min az-zuhdi fi fudulil amwali wal jahi jami'an. Jadi yang namanya zuhud, dia menghindari hal-hal yang sifatnya berlebihan, fudul dalam harta atau kedudukan semuanya. Hatta yukmila az-zuhd hayakmula az-zuhdu fi hudurin nafs. Sehingga dengan itu zuhud akan sempurna, fi hudurin nafsi, dalam yakni jiwa, ya, bagian jiwa kita, karena ya dia menghindarkan dari sesuatu yang berlebih dalam harta atau kedudukan, ya. Termasuk kedudukan tadi adalah apa? Suka dipuji. Ini berbahaya. Maka dia menghindari dari niat-niat buruk seperti itu. Fa awwalu ma'rifati zuhdi muskilun. Awal untuk mengetahui zuhud itu memang agak muskil, agak sulit, ya. Dalam arti terkadang orang menilai hanya penampilan luar, padahal tidak seperti itu yang benar. Jangan dinilai hanya dalam penampilan luar, dinilai hanya dalam bab sedikit harta, banyak harta, tidak. Waqad qala Ibnul Mubarak rahimahullah, afdalu zuhdi ikhfa'u zuhud. Ibnul Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan zuhud yang paling utama adalah menyembunyikan kezuhudannya. Ya. Jadi bukan zuhud itu ditampak-tampakkan. Bukan zuhud itu ditampak-tampakkan. Bahkan dalam ayat disebutkan tentang orang-orang yang sebetulnya dia fakir tapi dia menyembunyikan kefakirannya. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak mengerti mengira bahwa mereka itu orang-orang kaya. Kenapa dikira orang-orang kaya, orang mampu, padahal dia orang yang miskin? Minat ta'affuf, hal itu karena mereka orang yang menjaga kehormatan, mereka tidak minta-minta, mereka tidak menampakkan kemiskinannya, kebutuhannya, mereka menampakkan orang yang cukup. Sehingga disangka oleh orang yang tidak tahu, orang yang berkecukupan, padahal mereka orang yang sebetulnya membutuhkan. Nah, di sini Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, zuhud yang paling utama adalah yang menyembunyikan kezuhudannya. Tidak menampak-nampakkannya. Wa yambagi an yu'awwala fi hadza 'ala thalathi 'alamat. Dan semestinya, ya, kita perhatikan dalam hal ini, kita toleh dalam hal ini tiga tanda. Yang pertama, alla yafrah bi mawjudin wa la yahzan 'ala mafqudin. Dia tidak bangga dengan adanya atau dengan kecukupannya, keberadaannya atau kecukupannya. Wa la yahzan 'ala mafqud, dan dia tidak bersedih dengan sesuatu yang hilang darinya. Ada, ya, dia tetap bersyukur tentunya kepada Allah Azza wa Jal, tapi tidak membuatnya bangga diri. Ketika dapat nikmat ini, nikmat itu, harta ini, harta itu, tidak membuatnya bangga diri, iftikhar. Yang namanya syukur tetap, itu kewajiban. Tapi masalahnya, berbangga diri dengan itu atau tidak. Orang yang zuhud tidak akan kemudian membanggakan diri dengan hal tersebut. Begitu pula ketika sesuatu hilang darinya, terkurangi darinya, entah yakni karena suatu musibah yang Allah berikan kepadanya sebagai cobaan, atau karena memang dia berikan dalam rangka infak fi sabilillah, dia tidak kemudian sedih dengan hilangnya apa yang dia miliki tersebut, karena yakni ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala likai la ta'asaw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih terhadap apa yang terlewat bagi kalian, melewatkan kalian. Wa la tafrahu mimma ataakum, dan tidak berbangga dengan apa yang diberikan kepada kalian. Wa hadhihi 'alamatu zuhd fil mal, ini tanda zuhud dalam harta. Al-thani yang kedua, an yastawiya 'indahu dhammuhu wa madihuhu. Sama bagi dia orang yang mencelanya atau memujinya. Orang yang zuhud tidak akan terpengaruh oleh pujian atau celaan. Pujian bagi dia tidak membuat dia bangga diri. Justru seorang yang zuhud dengan dipuji dia justru semakin takut. Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau dipuji malah beliau mengatakan apa? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku sesuatu yang mereka enggak tahu tentang aku. Wala tu'akhidhni bima yaqulun, jangan engkau hukum aku disebabkan ucapan-ucapan mereka yang memuji-muji aku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku ya Allah lebih baik dari apa yang mereka duga. Nah, jadi bagi orang yang zuhud, pujian-pujian tidak membuatnya bangga diri, justru mereka semakin tahu diri. Saya enggak berhak untuk diperlakukan seperti itu. Begitu pula juga tidak berpengaruh kepada dia zammuhu, orang yang mencelanya. Ya, orang yang mencelanya tidak membuat dia kemudian malas beramal saleh, membuat dia apa takut beramal saleh, tidak. Bagi dia orang yang mencela, ya, tidak dia pedulikan. Walaqad amurru 'alal ladzi yasubbuni famadaitu tsumma qultu la ya'nini. Kata sebagian orang dulu, walaqad madaitu 'alal ladzi yasubbuni, atau yang semakna dengan itu, ya. Aku melewati orang yang mencela aku. Famadaitu, maka aku pun lewat saja dan saya katakan la ya'nini, tidak apa penting bagiku orang-orang yang seperti itu. Ya, tidak dia pedulikan. Yang penting dia mencari ridha Allah Azza wa Jal. Yang penting bagi dia adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi alamatu zuhud fil jah. Yang kedua ini adalah tanda zuhud dalam kedudukan. Tanda zuhud dalam kedudukan. Ats-tsalits an yakuna unsuhu billah. Tanda yang ketiga adalah hendaknya rasa tentramnya adalah dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Bukan tentramnya, nikmatnya, senangnya ketika bersama manusia, dipuji-puji manusia, disanjung manusia, baru merasa tenang, tentram. Tidak. Justru ketika dia menyepi, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bermunajat kepadanya, itu yang membuat dia tenang, tentram. Wal ghalibu ala qalbihi halawatun halawatu ta'ah, dan yang dominan pada kalbunya adalah rasa manis dan nikmat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang ketiga dari zuhudnya seseorang. Fa amma mahabbatud dunya wa mahabbatullah fa huma fil qalbi kalmali kalma'i wal hawa fil qadah. Idza dakhala al-ma' kharaja al-hawa fala yajtami'ani. Adapun rasa cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah Azza wa Jal, keduanya dalam kalbu seseorang ibarat air dan udara fil qadahi, di sebuah gelas. Kalau gelas itu diisi air, maka udara akan hilang. Ya. Begitu pula ketika air dituangkan dari gelas, maka akan berisi udara. Fala yajtami'an, sehingga keduanya tidak akan terkumpul dalam kalbu seseorang. Orang yang cinta dunia, cintanya kepada Allah akan berkurang. Seukuran dengan sejauh mana, seberat apa cintanya kepada dunia. Orang yang cinta kepada Allah, cinta dunianya akan hilang, ya, atau berkurang. Seukuran dengan sebesar apa cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qila li ba'dihim ila ma afdha bihim az-zuhdu qala ila al-uns billah. Ditanyakan kepada seseorang ilama, sampai kemana zuhud membawa mereka? Ya menjawab, ilal unsi billah, sampai kepada rasa tenang dan tentram dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Qala Yahya bin Mu'ad, ad-dunya kal'arus wa man yatlubuha masyitatuha wa zahidu yusakhanu wajhaha wa yantufu sya'raha wa yakhruqu thawbaha wal 'arifu mushtaghilun billahi ta'ala 'anha. Yahya bin Mu'ad rahimahullah mengatakan, ad-dunya kal 'arus, dunia itu ibarat pengantin wanita. Wa man yatlubuha masyitatuha, dan orang yang mencarinya, masyitatuha, masyitah itu yani yang meriasnya. Ya, wa zahid, seorang yang zuhud, yusakhamu wajhaha atau yusakhimu wajhaha, orang yang zuhud dia akan apa, mencoreng wajah pengantin wanita itu dan akan mencabuti bulunya, wa yakhruqu tauba, dan merobek kainnya, wal 'arifu mustaghilun billahi anha, dan seorang yang 'arif adalah orang yang menyibukkan diri dengan Allah Azza wa Jal dan tidak tersibukkan dengan pengantin wanita tersebut. Ini ibaratkan seperti itu oleh Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala. Fahada ma aradna dzikrahu min haqiqati zuhdi wa ahkami, inilah yang kami maukan untuk yakni menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hakikat zuhud dan hukum-hukumnya. Wa idza kana az-zuhdu la yatimmu illa bitawakkul falnashra fi bayanihi insyaallah, dan bila zuhud itu tidak terrealisasi kecuali dengan tawakal, maka kita akan mulai menerangkan apa itu tawakal insyaallah. Wallahu alam bissawab.